sebaik generasi, sebaik pemuda adalah mereka-mereka yang mempunyai kemuliaan yang terdahulu. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia berusaha dan berupaya untuk menciptakan kemuliaan yang baru. Wasyarul ulum zawu humulin. Orang yang paling jelek adalah orang yang malas. Orang yang tidak mau bergerak, orang yang tidak mau berbuat. Idza fakhartahum dzakarul jududa. Mereka hanya bisa menyebut-nyebut keagungan dan kebesaran yang dilakukan oleh bapak-bapaknya yang terdahulu. Jadi mereka hanya bisa menyebut-nyebut nama orang tuanya saja. Untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Ini namanya orang yang malas, orang yang jelek. Oleh karena itu, saudara sekalian, bertitik tolak daripada syairnya Ahmad Shauqi Bai ini, kita harus kembali kepada satu ucapan yang mengatakan, atau peribahasa Arab yang mengatakan, laisal fata mayakulu kana abi, balil fata mayakulu ha anada. Bukanlah dinamakan seorang pemuda yang militan kalau ada seorang pemuda yang hanya bisa menyebut-nyebut orang tuanya. Bapak saya dulu pahlawan dan lain sebagainya. Tetapi pemuda sejati adalah orang yang berani berkata, inilah saya. Di sini, saudara-saudara sekalian, kita bisa memperoleh satu gambaran tentang bagaimana ajaran agama Islam membina generasi mendatang. Jadi kalau ada istilah sekarang ini diupayakan supaya ada regenerasi, di dalam Islam pun regenerasi ini adalah merupakan salah satu bagian daripada ajaran agama Islam. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, bahwa peringatan pemuda internasional di Indonesia ini dikaitkan dengan 19 tahun usia Trikura. Kebetulan pembahasan kita surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129 ini juga terdapat pada halaman 19. Nanti saya akan membahas Al-Baqarah 19, Ali Imran 19, An-Nisa 19. Halamannya juga 19. Yang datang juga lebih daripada 19 orang. Saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi, yang dimaksudkan Trikura itu tuntutan, tiga tuntutan rakyat, itu ada tiga macam. Nomor satu, bubarkan PKI. Itu sudah berhasil. Bersihkan, bubarkan kabinet 100 menteri. Itu pun juga sudah berhasil. Yang ketiga, turunkan harga. Ini kira-kira tingkat pada hasil. Kira-kira. Apa alasannya? Alasannya karena kita sudah mendengar pengumuman bahwa mulai bulan April nanti sudah ada kenaikan gaji pegawai negeri 15-20%. Bahan bakar minyak tidak naik, tapi yang beli bayar pajak 10%. Itu bahasa halus ya, enggak itu sebenarnya. Ya dong. Bahan bakar minyak tidak naik, tapi yang beli harus bayar pajak. Yo, isine yo mundak yo anu jeneng. Dicocok karo jenenge BBM, balak-balik mundak. Nah, kalau sudah bahan bakar ini langsung ataupun tidak langsung naik, ya dengan sendirinya 9 bahan pokok yang lain juga harus ada penyesuaian. Istilahnya itu alisnya ngunu alisnya. Jadi misalnya berasnya naik, lo kok mundak? Ngunu ini buatan mundak kok. Dalam rasa menyesuaikan saja. Menyesuaikan diri. Nanti yang lain juga begitu. Oleh karena itu, saya lebih cenderung dan lebih condong terhadap karikaturnya Surabaya Post. Bahwa tuntutan yang ketiga itu tidak berbunyi turunkan harga, tapi tingkatkan daya beli rakyat. Nah, ini cocok. Ini insya Allah cocok. Nah, turun ini kok turun tauru ceritanya. Mudun ini turun tauru aku jalan. Belum ada. Ya kalau harga manusia itu memang ada yang turun. Ada yang turun. Kemana hutan-hutan sebengi itu mudun tergantung. Nah. Saudara sekalian, menanggapi usia 19 tahun daripada Tritura ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak memejamkan mata, tidak menutup mata dengan hasil-hasil daripada pembangunan yang sudah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa hal yang memang perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Yang menurut pemberitaan Suara Indonesia terbitan Minggu 13 Januari 1985 ada 7 hal yang diupayakan dan harus diusahakan untuk bisa diperbaiki. Coba saya baca aja ini. Jadi supaya saudara-saudara tahu itu bukan karangan saya itu. Saya ambil dari harian Suara Indonesia Minggu tanggal 13 Januari 1985. Nomor 1. Aparat pemerintah yang belum sepenuhnya bersih sehingga mengurangi kewibawaan pimpinan masyarakat. Ini ada benarnya ini. Jadi walaupun tidak seluruh oknumnya ada. Yang kedua, ketimpangan sosial ekonomi yang masih terasa. Ini juga benar ini. Yang balik-balik dandani toko ya, ponaan ini. Paman ini pancuk ngelembosi ya. Iya dok. Jadi pertukuan-pertukuan dibangun, siapa sih dandani ponaan? Lah paman ini, ya ngelembosi ini paman ini. Jadi ada ketimpangan sosial ekonomi. Yang kedua ini. Lalu yang ketiga, berbagai kecurigaan antar warga bangsa yang dilatar belakangi kepentingan agama, ekonomi, suku, dan lain-lain. Atau berbagai ekstrim-ekstrim. Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh menjadi orang yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Yang dianjurkan oleh Islam supaya kita berdiri di atas jalur yang berada di tengah. Kita tidak boleh jadi orang yang ekstrim kanan, yaitu kapitalis, ekstrim kiri, komunis. Yang ada itu di tengah-tengah, yaitu solidaritas sosial, tanggung jawab bersama, atau takafulul ijtima'. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbagai tontonan yang merosotkan harkat dan martabat manusia seperti pornografi, sadisme, asal uang masuk. Jadi banyak itu di pelosok-pelosok. Lalu ada pamong yang mengadakan tontonan dengan segala macam bentuk kemaksiatan. Alasannya keuangannya untuk bangun desa. Keuangannya untuk bangun desa. Itu sebenarnya termasuk tontonan yang memerosotkan martabat manusia. Apakah itu pornografi, sadisme, dengan dalih pokok uang masuk. Jadi mengadakan tontonan-tontonan yang kadang-kadang di sana kita dapati hal-hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama karena semata-mata latar belakangnya pokok ada income. memastikan uang. Itu yang keempat. Berbagai tontonan yang merosotkan harkat dan martabat manusia, pornografi, sadisme, asal uang masuk, juga soal narkotika dan alkoholisme. Kadang-kadang kalau di desa itu ada. Timur Hindia. Jadi yang saya terangkan ini desa di sebelah timur Hindia. Lalu yang kelima yaitu solidaritas nasional yang belum mantap. 6. Mental individualistis dan konsumtif yang merongrong kebersamaan dan produktivitas. Lalu yang ketujuh, bahaya materialisme yang bisa melunturkan nilai-nilai agama dan budaya yang luhur. Ini secara sekalian catatan-catatan yang perlu kita garis bawahi dan sekaligus haruslah kita upayakan dan kita usahakan untuk bisa ditanggulangi. Secara sekalian, usaha dan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah seperti apa yang saya bacakan tadi, menurut versinya ajaran Islam, antara lain bisa kita telaah dan bisa kita kaji firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 127. Coba saudara perhatikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Di dalam ayat ini minimal ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di dalam menciptakan keberhasilan satu pembangunan yang di dalam ayat ini dilukiskan membangun Ka'bah atau Baitullah yang ada di Masjidil Haram sana, Nabi Ibrahim selalu mengikut sertakan generasi muda, yaitu Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim menyadari bahwa di dunia ini tidak ada satu proyek raksasa, satu proyek besar yang bisa diselesaikan oleh seseorang atau satu golongan. Tidak ada itu. Belum ada ceritanya satu proyek raksasa dan satu proyek besar yang bisa diselesaikan dan bisa digarap oleh seseorang. Itu tidak ada. Di sini sebabnya Nabi Ibrahim mengikut sertakan Nabi Ismail sebagai generasi muda. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Jadi Nabi Ibrahim baik selaku pimpinan umat ataupun selaku orang tua sekaligus memberikan contoh dan keteladanan yang baik terhadap putranya yaitu Nabi Ismail. Sebab tidak mungkin generasi mudanya akan bisa menjadi generasi penerus, akan bisa menjadi generasi pewaris, kalau masih dalam usia muda ini sering mendapatkan contoh yang negatif. Bagaimana anaknya bisa baik, lah bapak ini benbengi sogo naik klub. Ya apa enggak? Bagaimana anaknya bisa berpola hidup sederhana, lek bapak ini belak gak sederhana. Iya toh? Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini. Ya. Dalam peribahasa Arab dikatakan, idakan harobut dari bidufi mulia, fa'alamati sibiyani iha tarkusi. Bapak ini pinter tabuan, anaknya masih pinter nanda. Jadi kalau ada sebuah rumah, orang tuanya pinter tabuan. Ya, di sini digambarkan memukul gendrang, memukul terbang. Nah, ini anaknya masih pintar nanda itu kita. Tapi lah bapaknya pintar kotean, anaknya masih pintar ini. Mesti diganti. Ya, mesti. Ya. Lalu bapaknya bengkongi sobo naik klub. Ya, anaknya ya sembuh kan. Ya, gak bisa kan. Gak bisa. Nah, ini yang dimaksudkan, Nabi Ibrahim tidak semata-mata mengikut sertakan generasi muda seperti Nabi Ismail, tetapi sekaligus beliau memberi contoh teladan yang baik terhadap perkembangan jiwa daripada Nabi Ismail. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, meskipun bangunan yang digarap oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail ini tidak hanya sukses, tapi lebih daripada itu, bangunan Ka'bah Baitullah itu sampai hari ini sudah hampir mencapai 4.000 tahun, saudara. Jadi tetap berdiri dengan kokohnya. Nabi Ibrahim tidak pernah menepuk dada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi selesai membangun itu masih apa? Menyadari bahwa dia bisa menciptakan bangunan Ka'bah atau Baitullah yang dibantu oleh Ismail itu tidak semata-mata karena kemampuan mereka berdua. Lebih daripada itu, Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu semata-mata juga ditopang, ditunjang oleh pertolongan Allah. Makanya beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini pelajaran nih. Jadi kalau saudara-saudara membangun apa-apa, pondandani oma, pondandani pawon, kalau selesai bersyukur. Itu loh. Jadi kalau selesai bersyukur, sujud, syukur itu caranya. Jadi untuk sampai tasyakur itu menyimpang dari arti dan makna daripada tasyakur itu sendiri. Misalnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, tasyakuran. Loh, ini tasyakuran ini harus sesuai dengan arti dan makna daripada syukur itu sendiri. Jadi misalnya di sebuah tempat saudara ada apa? Anu RW-nya mengadakan tasyakuran. Apa acaranya? Ya acaranya sujud syukur bersama. Nah, ini cocok, ini bener. Ya. Masih di kampungku ya anu ya, tasyakuran. Apa acaranya? Mendem bersama. Wah ini gak cocok ini. Wong tasyakuran kok mendem bersama. Ya. Itu gak cocok. Inilah yang dimaksudkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau seseorang ini membangun apa saja, motivasinya, landasannya itu karena didorong oleh iman kepada Allah. Di dalam bahasa Pancasila, motivasi dasarnya itu berketuhanan yang Maha Esa. Maka semangatnya tidak bisa dilunturkan, tidak bisa dilapukkan oleh hujan, dan tidak bisa dilekangkan oleh panas. Di samping itu dari ayat ini, selaku orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan kepada engkau ya Muhammad supaya mengikuti jejaknya, menapak tilasi jejaknya Nabi Ibrahim, di mana beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Makanya kalau saudara-saudara atau kita melaksanakan sholat, pada tahiyat yang terakhir kita dianjurkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, al-ayah, al-ayah, seterusnya. Terserah sedang. Apa mau saudara pakai sayidina? Apa tidak pakai sayidina? Tak karepmu wis, pokok sembahyang. Ya, pokok sembahyang. Nanti ada uang wis nang bulan ini perkara geger perkara sayidina nek gak sayidina tok ae. Ya. Tak karepmu. Nek iku ono kok idae. Kalau yang menggunakan sayidina itu namanya muro'atun lil adab, memelihara tata krama. Kalau yang menggunakan tidak pakai sayidina itu namanya muro'atun lil amr, memelihara perintah. Sebab Nabi mengajarkan kalau kamu baca selawat, baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, seterusnya. Cari milih duit. Milih sing muro'atun lil adab apa milih muro'atun lil amr. Kalau saya dua-duanya saya pakai itu. Saya pribadi ini. Inti melok ya kena, gak melok ya kena. Saya pribadi milih dua-duanya. Di dalam sembahyang saya tidak menggunakan sayidina. Di luar sembahyang saya menggunakan sayidina. Inti melok sakar pihuk. Gak melok ya gak apa-apa, pokok gak geger. Ya, enak bisa. Begitu caranya itu. Ini supaya saudara-saudara punya pandangan luas, enak lek podo dalile enak. Oh iki muraatul lil adab. Oh iki muraatul lil amr, enak. Tapi kalau ndak pakai dalil, ya sing menang sing otote gulune dawa. Wah, tak bisa, tak boleh. Dalilnya ya tak pakai dalil. Iki sampai kiamat gak mari-mari engko ya. Mari-mari. Nah, ini. Sebaliknya saudara-saudara sekalian. Kalau orang itu tidak mendapat atau tidak mempunyai motivasi latar belakang iman. Kadang-kadang orang itu cuma mau mengambil untungnya tanpa mau menanggung risikonya. Seperti digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 19. Tolong ya, tolong dibuka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 19, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat-sifat orang munafik. Auka sayyidin minas sama fihi dhulumatu waradun wabarku yaja'aluna asabi'ahum yaja'aluna asabi'ahum fi'udunim hadaral maut wallahu muhitum bil kafiru. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan sebagian sifat orang munafik. Al-Quran itu digambarkan seperti turunnya air hujan yang lebat. Kasayyidin minas sama. Yang dengan sendirinya, turunnya air hujan dari langit itu, meski kadang-kadang didahului dan diparingi dengan suasana yang gelap gulita, mendung. Ada petirnya, ada kilatnya. Nah, orang-orang munafik ini mau mengambil manfaat daripada air hujan, tetapi dia tidak mau menerima kenyataan yang harus didahului dengan suasana yang gelap gulita dan lain sebagainya. Walhasil, salah satu di antara sifat orang munafik itu tidak mau ditegur, tidak mau dikritik. Tidak mau ditegur, tidak mau dikritik. Walaupun kadang-kadang sudah jelas itu merusak, tetapi dia masih berhelah. Saya sering itu menegur orang begini. Mengatakan apa-apa yang di sana juga ada penyimpangan-penyimpangan. Daripada nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila ataupun nilai-nilai agama,